Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pada hari ini dan kehidupan yang mendatang mendapatkan ridha Allah dari amal kebaikan kita yang kita pertahankan untuk mendapatkan keimanan kita sehingga mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat kelak nanti. Maka ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat 114 dari surah Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ قُلْ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, janganlah engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ayat ini adalah menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah menirukan bacaan Jibril alaihissalam kalimat demi kalimat sebelum Jibril alaihissalam membacakannya, agar supaya apa? Agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghafal dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan. Ini adalah peringatan bukan untuk Rasulullah saja, tapi diperingatkan juga oleh kita semuanya. Ada manusia yang membaca Al-Quran selalu dia menangis. Kalau menangisnya itu karena dia memahami Al-Quran, itu akan mendatangkan yang hal yang lebih bagus. Tapi kalau dikatakan dia itu menangis tidak ada sebab dan tidak ada yang ia pahami apa yang tangisi itu, itu adalah merupakan pekerjaan yang tidak ada manfaat dan tujuannya. Karena kita selalu ketika kita mengerjakan sesuatu, kita harus tahu manfaat dan tujuannya. Pada ayat yang sebelumnya kita dapat memahami, apabila kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan insya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa peringatan-peringatan yang datangnya dari Allah. Peringatan itu hanya satu yang Allah inginkan, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mukmin yang sejati mengharapkan tiap hari juga dalam ayat ini adalah ilmu, yang mana ilmu itu yang mendekatkan diri kepada Allah makin bertambah. Karena di akhir ayat ini dikatakan wa qur rabbi zidni ilma. Apakah karena pernah kita atau selalu kita berdoa dengan ayat yang dibunyikan, yang diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita? Dia ditutup ayat 114 ini dengan wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmuku ya Allah. Tambahkanlah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Begitulah doanya. Karena kita dianjurkan Sebelum membaca Al-Quran dari pemahaman ayat ini, maka janganlah kita tergesa-gesa. Wala ta'jal bil Quran min qabli ayyuqadha ilaika wahyuhu. Artinya, dengan membaca Al-Quran kita itu tidak tergesa-gesa. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, nikmat ketenangan yang tidak terburu-buru, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja yang sebenar-benarnya, artinya yang menguasai kekuasaan itu semuanya. Maka tidak pantas kita mendahului senang telah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana, akan menjelaskan lagi pengertian wala ta'jal bil Quran dan kaitannya dengan waqur rabbi zidni ilma. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang wala ta'jal bil Quran, coba perhatikan sama-sama tentang bagaimana Allah menggambarkan dirinya. Fata'alallahul malikul haq. Allah itu adalah Tuhan yang maha tinggi dan raja yang sebenar-sebenarnya. Kalimat ini, ayat ini Allah turunkan setelah Allah berbicara tentang Al-Quran. Artinya, ketika Allah membicarakan Al-Quran tentang sebagai solusi agar kita selamat nanti di hari akhirat, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang melaksanakan Al-Quran, Allah kemudian mengatakan Fata'alallah, Allah itu maha tinggi. Terserah, sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih panduan, mau ikut atau tidak, ya, mau mengikuti Al-Quran atau tidak, mau membaca Al-Quran atau tidak, ya, mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW atau tidak, kalian kufur, tetap Allah itu Fata'alallah, Allah itu maha tinggi, tidak akan rendah hanya gara-gara kalian kemudian tidak membaca Al-Quran, ya. Allah tidak akan menjadi rendah dan hina kalau misalnya tidak ada satupun makhluk di atas permukaan bumi ini atau manusia di atas permukaan bumi ini yang mereka itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak rugi kalau kita tidak menyembahnya. Allah juga tidak untung kalau kita tidak menyembahnya. Kalau kita menyembahnya, semua keuntungan dan kerugian itu kembali kepada diri kita sendiri. Karena apa? Karena Allah Fata'alallah, Allah itu maha tinggi. Sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah ada, dan Allah lah pencipta alam semesta ini. Dan kelak alam semesta ini termasuk bumi yang kita tinggali ini dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali Allah hanya sebagai satu-satunya yang ada di dalam di Allah lah yang tunggal, dan tidak ada yang ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wala ta'jal bil Qur'ani, ini hanya sebagai suatu peringatan kepada Rasulullah SAW agar jangan terburu-buru untuk meminta wahyu itu cepat diturunkan. Karena memang wahyu Al-Quran itu sebagian besarnya diturunkan disesuaikan dengan sikonnya, situasi dan kondisi ketika ada yang bertanya. Salah satunya adalah ketika para sahabat Rasulullah bertanya, ketika ada orang-orang kafir yang bertanya kepada Rasulullah tentang suatu hal, maka Rasulullah menjawab, besok akan saya terangkan, karena Rasulullah berharap besok akan diturunkan Al-Quran. Tapi ternyata besoknya tidak ada keterangan dari Allah, tidak ada wahyu dari Allah, besoknya lagi juga tidak ada, beberapa hari selanjutnya tidak ada. Akhirnya orang kafir mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya. Ya, ini adalah salah satu peringatan kepada Rasulullah agar jangan terburu-buru untuk meminta diturunkan wahyu, karena Allah jauh tahu dan jauh Allah tahu kapan yang sebaiknya Rasulullah SAW menerima wahyu dari dirinya. Ya, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, hubungannya tadi sebagaimana yang tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Fajrul, bahwa hubungan antara keterangan wala ta'jal bil Quran dengan wa qur rabbi zidni ilma di sini adalah bahwa ya, peringatan-peringatan kepada Rasulullah ini sebagai sebuah penyadaran kepada Rasul untuk mempercayakan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terburu nafsu, ya, karena wahyu itu ada waktu diturunkan. Dan ketika wahyu itu sudah diturunkan, maka yang kita harapkan adalah wa qur rabbi zidni ilma, wahai Allah, segala sesuatu yang menjadi firman-Mu, yang menjadi kehendak-Mu, hendaklah dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi diriku. Ya, ini menjadi suatu catatan besar kepada kita bahwa ternyata para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu kalau menghafal Al-Quran, mereka hafal 10 ayat dan mereka tidak beranjak dari 10 ayat ini, tidak menambah hafalan baru, sampai akhirnya kemudian mereka melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh Allah di 10 ayat yang mereka hafal itu. Jadi pelajari Al-Quran dengan baik dan laksanakan dengan baik. Saya kira itu sahabat. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, apabila kita melakukan sesuatu, kita harus banyak berdoa, khususnya terlebih-lebih ketika kita membaca Al-Quran dan memahaminya dan ilmu-ilmu yang lain, karena dengan ketenangan itu akan mendapatkan dengan doa kita juga. Wa qurrabbi zidni ilma, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita tambahan ilmu, minimal kepasrahan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.